الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar Radio Hang Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang salah satu di antara buah dari ma'rifatullah adalah ikhlas, dan ikhlas memiliki efek positif yang banyak, yang segera di dunia dan juga yang ditunda di akhirat. Kita sudah membahas berapa poin buah manis dari keikhlasan yang mu'ajjalah, yang disegerakan di dunia. Sekarang kita masuki al-atharul ukhrawiyah lil ikhlas, dampak ukhrawi bagi ikhlas, atau buah yang mu'ajjalah fil akhirah, buah keikhlasan yang ditunda untuk di akhirat nanti. Ada beberapa poin. Yang pertama, dan inilah poin yang paling agung, yaitu dukhulul jannati wan najatu minan nar wa tahsilu ridha rabbi ta'ala. Pertama adalah orang yang ikhlas itu akan Allah masukkan ke dalam surga, Allah selamatkan dia dari api neraka, dan teraihnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak keterangan dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takaffarallahu liman jahada fi sabilih la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilih wa tasdiqu kalimatih bi ay yudkhilahu al-jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min ma manala min ajrin aw ghanimatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalannya dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali jihad. Jadi niat dia berjihad itu betul-betul ikhlas, bukan untuk yang lain-lain. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah illa jihadu fi sabilih, kecuali jihad di jalan Allah. Sudah kita pernah jelaskan yang dimaksud jihad di jalan Allah adalah lillah, billah, fillah. Pertama, niatnya lillah, untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian orang agar dianggap hebat, jagoan, pahlawan atau yang sejenisnya. tapi li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, membela agama Allah, meraih ridha Allah, itu lillah. Yang kedua, fillah, di jalan Allah. Caranya, cara berjihadnya itu di atas aturan syariat, tidak dilanggar aturan jihad selama jihadnya. Kita pernah bahas, di dalam jihad ada aturan, ada larangan. Larangan membunuh para wanita, anak-anak, orang-orang tua yang lemah, yang tak bersenjata. Dilarang untuk merusak tempat-tempat ibadah. Dilarang juga untuk merusak umpamanya tanam-tanaman dan yang sejenisnya. Itu sudah kita terangkan. Jadi di dalam jihad ada aturan. Aturan Allah yang harus ditegakkan, tidak boleh dilanggar. Melanggarnya selama jihad adalah maksiat di tengah-tengah jihadnya, bukan lagi di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketiga, billah. Makna billah adalah dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita dalam berjihad, sedahsyat apapun skill kita di dalam memainkan senjata, mengatur strategi perang, tetap wajib minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan dan tawakal kepada Allah. Itu fi sabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takaffalallahu liman jahada fi sabili. Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali di jihad di jalan Allah dan membenarkan kalimat-kalimatnya. Dia bela itu Islam, makanya dia keluar menenteng pedang menghadapi orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Orang seperti itu Allah jamin, dijamin oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ayyudkhilahul jannah. Pertama, orang itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Atau yang kedua, yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min. Allah akan kembalikan dia ke rumahnya, tempat dia keluar untuk jihad tadi. Manala min ajin aw ghanimatin, dengan membawa pahala yang besar dan ghanimah yang melimpah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun dari jihad, baik menang ataupun kalah. Kalau umpamanya dia gugur di medan perang, mati sebagai syahid, Allah masukkan ke dalam surga. Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah gugurkan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kalian kepada satu bisnis, satu perniagaan, satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan jiwa, dengan harta dan jiwa. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian tahu Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Itu kalau mati di medan perang. Seluruh dosa diampuni sejak tetesan darah yang pertama. Dan tidak akan ada hisab bagi dia. Dia diselamatkan di azab kubur, dia lolos dari fitnah kubur. Seorang sahabat bertanya, kenapa para syuhada itu tidak terkena dengan fitnah kubur? Kenapa seluruh manusia kena fitnah kubur kecuali para syuhada? Fitnah kubur apa? Maknanya pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka itu. Pertanyaannya enteng ringan, sekarang kita bisa jawab. Anak TK juga sudah bisa menjawab itu. Kenapa disebut fitnah kubur? Karena pertama di sana kondisinya berbeda dengan di sini, yang dihadapi malaikat munkar nakir yang mengerikan, yang menakutkan, disertai dengan bentakan yang dahsyat. Kata Imam Al-Qurtubi, seandainya bentakan itu dilakukan kepada manusia di dunia, niscaya akan copotlah seluruh engsel atau seluruh persendian tulang manusia. Kalau itu terjadi di dunia, saking bentakannya dahsyat dan amat sangat mengerikan. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Kenapa semua orang kena fitnah kubur kecuali para syuhada? Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang ketika jihadnya di atas kepalanya, cukuplah itu sebagai fitnah terakhir bagi mereka. Kita bayangkan kalau zaman dahulu pedang ya. Kalau sekarang mungkin desingan peluru atau apa ledakan-ledakan bom, granat dan yang sejenisnya, itu meruntuhkan mental. Apalagi rudal ketika kita sembunyi siap tiba-tiba tiung, wah itu sudah tegang itu. Entah dari mana datangnya, entah kemana jatuhnya. Mau diem di sana takut ke sana jatuhnya. Mau lari ke sana takut justru ke tempat kita lari jatuhnya, kan gitu. Menegangkan, dan itu cukup menjadi fitnah bagi para mujahidin. Jadi berdasarkan hal itulah, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, teralami oleh para mujahid. Pertama, mati di medan perang. Gugur seluruh dosanya. Dihapus seluruh kesalahannya. Suci dia dari dosa dan kesalahan. Diselamatkan, diloloskan dari fitnah kubur. Dibebaskan dari hisab. Di akhirat kelak. Dan juga diamankan dari goncangan dahsyat pada hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, seluruh makhluk merasakan kengerian, termasuk manusia yang sudah mati di alam kubur merasakan goncangan kiamat yang sangat hebat. Kecuali orang-orang yang mati syahid. Mereka diberikan keamanan oleh Allah dari hebatnya goncangan hari kiamat. Itu kalau mati. Tapi kalau mereka selamat, tidak mati juga karena memang jagoan gitu. Dikeroyok 10 orang, yang 10 orangnya mati semuanya. Sampai kembali ke rumahnya dalam keadaan utuh, tececel, teboncel, terahut-terahut acan. Tidak ada luka sedikit pun yang tergores di dalam badannya. Bahkan terengah-engah pun tidak gitu. Berdasarkan hal itu, kelihatan jagoan. Ketika ke rumah, pulang, dia pertama membawa pahala yang amat sangat besar. Sebab jihad itu boleh dikatakan amalan yang terberat dari segala aspek. Aspek fisik, iya ya, karena menguras seluruh tenaga kita. Aspek psikis juga begitu, mental luar biasa. Sejak dari awal sebelum jihad, secara psikis itu sudah teruji para mujahidin di jalan Allah Azza wa Jalla tersebut ya. Dari segi harta, zaman bahula iya, harta dan jiwa dibawa ke medan perang. Zaman dahulu itu, kalau perang bawa peralatan perbekalan masing-masing, tidak difasilitasi oleh Nabi SAW. Beliau sendiri gak punya apa-apa Nabi. Makanya berjihad dengan harta dan juga jiwa. Jadi ibadah yang terberat. Makanya pahalan juga amat sangat besar. Dan menggugurkan dosa dengan jumlah yang amat sangat besar. Ditambah ghanimah, harta rampasan perang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalamnya mengandung penjelasan bahwa jihad yang bisa memasukkan orang ke surga, menghapuskan seluruh dosa, adalah jihad yang fi sabilillah. Ada unsur keikhlasan di dalamnya, iya. Ada unsur ketaatan, konsekuen, loyal terhadap syariat Islam. Selama jihadnya, aturan syariat Islam berlaku loh. Termasuk perintah Allah selama jihad untuk berzikir, itu Allah turunkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Itu surah Al-Anfal ayat 45 kira-kira ya. Atau kalau enggak 46. Kalau enggak cari di 44 atau 47. Kalau enggak pokoknya dari awal sampai akhir surat Al-Anfal cari. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa dengan pasukan musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah. Terus wadhkurullaha katsira, banyak-banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang dalam perang ini, dalam jihad ini. Ada perintah Allah untuk tetap berzikir selama jihad. Walhasil di sini disyaratkan fisabilillah, ya ikhlas, ya juga meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah, dan juga aturan Allah selama jihadnya tetap diterapkan, ya. Nah, salah satu di antara faedah dari hadis ini adalah keikhlasan termasuk salah satu penyebab utama masuknya orang ke dalam surga karena jihadnya. Kalau jihadnya ternyata tidak ikhlas, walaupun hebat, tapi ada riya, ada unsur takabur, ada unsur sum'ah di dalamnya, maka terhapus seluruh janji Allah bagi orang yang seperti itu. Hadis kedua dari Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ghada 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله ينبغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. Hadis ini menjadi dalil orang yang ikhlas akan Allah selamatkan dari api neraka. Allah Itban bin Malik berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata beliau, tidaklah seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yang bagi ya betagi biha wajah Allah, dia mengatakan la ilaha illallah hanya ingin mencari wajah Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas, kecuali pada hari kiamat Allah akan haramkan atas orang itu api neraka. Ada dua yang menyebabkan orang itu diselamatkan dari api neraka, diharamkan dari api neraka. Yang pertama mengatakan la ilaha illallah, yang kedua ikhlas ketika mengatakannya. Bukan acting, bukan pura-pura, bukan karena tujuan-tujuan tertentu gitu, mengatakan la ilaha illallah karena ingin dipuji, bukan. Karena ingin memperoleh simpati dari orang, bukan. Karena ingin diakui oleh komunitas kaum muslimin, padahal hatinya menolak inti sari dari ucapan la ilaha illallah, bukan seperti itu. Tapi ya batagi biha wajh Allah, betul-betul dia mengatakan itu karena ingin memperoleh wajah Allah di akhirat nanti. Haramallahu alaihin nar, Allah haramkan bagi dia api neraka. Hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha amdun haqqan min qalbih illa hurrima alaihin nar. Aku mengetahui satu kalimat, Tidaklah seorang hamba mengatakan kalimat ini dengan sebenarnya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ikhlas. Kecuali Allah akan haramkan bagi dia api neraka. Mengatakan la ilaha itu karena keikhlasan. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ana uhadithuka mahi hiya kalimatul ikhlas allati azza Allah tabaraka wa ta'ala biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah wa ihwa hiya kalimatul taqwa allati ala sa'alaiha nabiyullahi azza wa jala ammahu Aba Talib indal maut syahadatu an la ilaha illallah. Ketika Nabi mengatakan aku benar-benar mengetahui satu kalimat, tapi tidak disebut kalimat apa. Tidaklah seorang hamba mengatakan hal ini dengan ikhlas kecuali akan diselamatkan dari api neraka, akan diharamkan neraka atas dirinya. Kata Umar, aku akan kabarkan kepada kalian. Kalimat apakah itu? Yaitu kalimatul ikhlas. Dengan kalimatul ikhlas, Allah Azza wa Jalla memuliakan nabinya dan para sahabatnya. Dan itulah kalimatul taqwa, kalimatul taqwa yang oleh Nabi SAW ditalkinkan kepada pamannya yaitu Abu Talib ketika akan matinya, yaitu syahadah la ilaha illallah. Ketika Abu Talib, paman Nabi SAW mau meninggal, berada dalam keadaan sakit yang amat sangat parah, dilayat oleh Nabi SAW. Dan hari ini menjadi dalil bolehnya melayat orang kafir, bolehnya melayat orang musyrik ketika dia sakit. Dan semoga layatan kita menjadi jalan hidayah, ajak kepada Islam. Dia berkata, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka biha indallah. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi dirimu di hadapan Allah kelak. Jadi Nabi SAW terus menuntun. Tapi di sana ada Abu Jahal. Ada beberapa tokoh-tokoh orang kafir. Menyela Abu Talib. Ada keinginan untuk mengatakan. Lalu langsung dihardik. Ya Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib. Apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Agama Abdul Muttalib menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Tubal dan yang lain-lainnya. Itu disembah oleh mereka. Jadi dihalang-halangi. Sampai akhirnya Abu Talib amat sangat disayangkan mati dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini banyak faedah yang diambil dari hadis ini. Pertama, dibolehkannya melayat orang kafir atau orang musyrik ketika apa? Ketika sakitnya, untuk diajak kepada Islam, baik langsung ataupun tak langsung. Kadang-kadang nih, tidak langsung mengatakan la ilaha illallah, enggak. Tapi dengan melayat saja dia itu sudah seneng. Oh, inilah akhlak Islam, kepada yang beda keyakinan ternyata memberi perhatian. Itu bisa jadi jalan hidayah. Nabi SAW pernah memiliki pembantu Yahudi, seorang pemuda. Dibantu oleh anak Yahudi ini karena senang dengan akhlak dan karakter Nabi SAW. Dibantu. Tapi takut sama ayahnya kalau mau masuk Islam. Suatu saat sakit keras dalam keadaan masih Yahudi. Dilayat oleh Nabi SAW. Lalu diajak Islam, aslim, Islamlah kamu. Pemuda ini takut kepada bapaknya, dia melirik kepada bapaknya. Bapaknya Yahudi. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi SAW. Akhirnya orang ini, pemuda ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam lalu mati. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih berhak ngurus anak ini daripada bapaknya. Dibawa, dibopong, disolatkan dan seterusnya. Di akhir hayatnya masuk Islam. karena layatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Sahal At-Tasturi rahimahullahu taala. Dia bertetangga dengan orang Yahudi itu. Dia bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini bikin rumah di pinggir Sahal At-Tasturi ini. Terus dia, ini akhlak seorang ulama kepada orang kafir, lihat. Dia membuat WC di rumahnya di sebuah ruangan yang berbatasan dengan dinding rumah Sahal At-Tasturi. Tanpa dia sadari, itu bocor kotorannya masuk ke rumah Sahal At-Tasturi. Bayangkan kalau antum punya tetangga, ya kafir, ya kayak begitu. Kotorannya masuk ke rumah antum. Kayaknya langsung bawa kapak dan palu, ya. Bisa begitu. Apa yang dilakukan oleh Sahal? Dia tidak ribut, tidak komplain. Dia tampung itu kotoran seharian di ember. Dari pagi, pada malam harinya dia buang ke tempat pembuangan kotoran. Terus begitu tiap hari, selama belasan tahun. Gak ada satupun kata untuk mengkomplain si Yahudi ini. Sampai akhirnya suatu saat Sahal ini sakit keras dan diduga akan berakhir dengan kematian. Dipanggil si tetangganya Yahudi ini. Dipanggil. Dia datang karena yang manggilnya itu seorang alim, seorang ulama besar yang sangat dikagumi, dihormati oleh semua orang. Dia merasa terhormat dengan dipanggil. Ketika dipanggil, dia bilang, "Masya Allah ya Syekh, ada apa wahai Syekh? Coba kamu lihat tuh ke ruangan saya di sana." Ditunjukkan, dia lihat, ternyata di ruangan itu ada ember yang menampung kotoran dari rumah dia. Lalu kata Sahal menyatakan, "Seandainya aku tidak khawatir akan mati, seandainya aku tidak khawatir akan mati, seandainya aku yakin masih panjang hidup, aku akan biarkan sampai kapanpun. Tapi aku khawatir akan mati dan kedzalimanmu kepadaku ini berlanjut terus dan juga berlaku ke orang yang akan menempati tempat ini. Niscaya tidak akan aku beritahukan tentang hal ini kepadamu." Apa kata si Yahudi? "Ya Syekh, engkau mengalami kedzalimanku selama belasan tahun, tak satu kata pun makian yang terlontar dari mulutmu kepadaku. Kenapa demikian? Sesabar di belasan tahun, bayangkan. Inilah yang diajarkan oleh agamaku kepadaku." Apa kata Yahudi itu? "Mudda yadaka ya Syekh. Ulurkan tanganmu ya Syekh." Diulurkan, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi kemuliaan akhlak itu menjadi jalan pembuka orang untuk masuk Islam. Enggak perlu didawahi, dikasih ayat, dikasih hadis, tunjukkan kemuliaan akhlak. Orang itu luluh hatinya loh. Luluhnya hati orang dengan kemuliaan akhlak, belum tentu hati orang itu luluh dengan dibacakan Quran, disampaikan hadis, dengan didakwahi untuk diajak Islam. Enggak, belum tentu. Akhirnya orang itu masuk Islam. Ya. Lihatlah bahwa kemuliaan akhlak yang salah satunya melayat orang kafir yang sakit bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi orang seperti itu. Dan salah satu di antara faedah yang bisa diambil dari hadis Abu Thalib tadi adalah bahayanya punya kawan yang buruk. Abu Thalib sampai mati dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, karena dua punya sahabat-sahabat dekat yang musyrik. Diajak Islam, diajak mengatakan dua kalimat syahadat, ada keinginan, ada kemauan, dicegah tuh oleh sahabatnya. "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" "Hai Abu Thalib, kamu sudah benci ya kepada agama Abdul Muthalib? Jangan mengatakan la ilaha illallah." Sampai matinya begitu. Menjerumuskan ke dalam kebinasaan yang abadi di akhirat nanti. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karenanya. Karena Abu Thalib orang yang berjasa besar dalam kehidupannya dan dalam dakwahnya, paman yang sangat dicintai dan mencintainya mati dalam keadaan musyrik. Salah satu penyebabnya karena punya kawan-kawan yang buruk. Ini bahayanya nih kawan buruk dalam kehidupan kita. Sehingga saya ungkapkan satu peribahasa dalam bahasa Arab, as-sahibus sahib. Seorang sahabat adalah sahib. Sahib itu yang menyeret kita, yang menuntun kita ke arah karakter si sahabat dan kebiasaan buruk si sahabat. Kalau sahabatnya buruk, kita terbawa buruk. Kalau sahabatnya baik, alhamdulillah kita terbawa baik. Makanya tinggalkan orang-orang yang akan memberi pengaruh buruk kepada kita dan merapatlah kepada orang-orang yang akan memberi pengaruh yang baik kepada kita. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Inilah faedah yang pertama dari keikhlasan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dan teraihnya ridha Allah Azza wa Jalla. Kedua, annal ikhlas yablughu bi sahibi fi darajatil jannah ma lam yablughu amaluhu alladhi amilahu. Kedua, keikhlasan akan menyampaikan, menghantarkan pelakunya ke derajat atau tingkatan tinggi di dalam surga, yang tingkatan tinggi dalam surga itu tidak bisa diraih oleh amal yang nyata. Kalau niat, ikhlas niat, hanya niat, tapi tidak teramalkan, tidak terrealisasikan, karena adanya uzur. Itu hanya niat yang ikhlas saja sudah bisa menghasilkan pahala yang sama besar dengan pahala orang yang mengamalkan amalan yang diniatkan itu. Hanya niat tapi gak bisa beramal, pahalanya dapat tuh. Dan banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa immata 'ala firasyi." Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bisidqin mengandung dua makna. Pertama, ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas karena Allah, jangankan hanya niat sudah berbuat, tapi tidak ikhlas itu bahaya. Ditolak itu amalan dan diazab. Jadi dalam bisidkin pertama mengandung ikhlas, kedua mengandung ikhtiar, kesungguh-sungguhan. Tidak sekedar niat tanpa ikhtiar, itu mah angan-angan. Niat tanpa ikhtiar itu angan-angan, itu khayalan. Siapa orang yang meminta kepada Allah ingin mati syahid dengan sebenar-benarnya? Dia sudah niat dengan ikhlas dan sudah ikhtiar. Kalau ada jihad, dia jihad. Maka Allah akan menempatkan dia di posisi para syuhada walaupun matinya itu di tempat tidur. Dia tidak pernah jihadnya karena memang gak pernah ada kesempatan untuk berjihad. Seperti zaman kita sekarang. Kita ingin berjihad, kita ingin mati syahid di medan perang. Tapi medan perangnya kan sampai umur kita segini kan belum ada ya. Siapa lawannya? Lawan ada, tapi medannya belum terbentuk. Dan jangan diciptakan oleh kita. Ingin jihad deh. Yuk bom, mana aja, nanti pasti perang. Gak boleh kalau begitu ya. Kita bikin onar kalau begitu. Jadi siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenarnya, Allah akan tempatkan dia di tingkatan para syuhada, walaupun matinya di tempat tidur. Jihadnya gak pernah. Atau mungkin jihadnya dia ikut, tapi di jihad itu tidak pernah mati. Jangankan mati, luka juga enggak. Karena jagoan tadi, musuh yang mendekat itu langsung mati disambar oleh pedang dia. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat panglima Islam yang dahsyat luar biasa. Siapa? Khalid bin Al-Walid. Perangnya udah puluhan ratusan kali, ingin mati sebagai syahid, tapi karena dia jagoan, lawan yang mendekat aja baru beberapa meter dari dia sudah tertebas pedang dia, dan gak bisa kita mengatakan saya ingin mati syahid, ah pedangnya sarungkan, ayo lawan, mana lawan, ini tebas gorok, apa gorok nih leher saya gak akan melawan, merem itu mah konyol, itu mah bunuh diri, gak boleh. Bukan syahid, tapi konyol sekali lagi. Dia wajib berusaha ikhtiar untuk hidup. Tapi ketika menemukan lawan yang di atas dia kemampuannya, atau dikeroyok sehingga dia mati, sudah berusaha untuk tetap hidup, ya itu mati syahid. Jadi orang yang jihad, gak mati-mati, tapi ingin dia mati. Minta, ya Allah syahidkan saya, syahidkan saya. Gak syahid juga, matinya di tempat tidur. Maka Allah tempatkan dia setingkat dengan para syuhada. Lihat, hanya niat dan ikhtiar, tapi tidak kesampaian. Tapi pahala dan keutamaan karena mati syahid Allah tetap berikan kepada orang, walaupun sekedar niat yang ditetapkan secara sungguh-sungguh. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, akhbarana man syahida mu'adhan hina hadaratul wafah. Telah menceritakan kepada kami seseorang yang menyaksikan Mu'adh bin Jabal ketika akan mati. Ketika Mu'adh bin Jabal akan mati, ada orang yang menyaksikan. Orang ini menyampaikan berita ini kepada Jabir bin Abdullah. Lalu berkata Mu'adz, "Ikshafu anni sajfal qubbah, uhadditsukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Mu'adz, "Bukakan untukku penutup qubbah. Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis yang aku pernah dengar kepada Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Wa qala marrah ukhbirukum bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku dengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yamna'ni an uhaddithuhu illa an tattakilu. Tidak ada yang mencegahku untuk menyampaikan hal ini kepada kalian selama aku sehat, kecuali aku khawatir. Aku khawatir kalian akan itikal kepada hadis ini. Itikal artinya menyandarkan diri kepada hadis ini dengan pemahaman yang keliru, yang salah. Pernah Mu'ad menyatakan, ya Rasul, uhadithun nas, boleh gak aku kabarkan berita ini kepada manusia? Jangan, nanti mereka itikal. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, tapi oleh Mu'ad disampaikan juga. Ta'athuman, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Bukankah Nabi melarang? Iya. Tapi kenapa Mu'adz melanggar larangan ini? Pertama, sekali lagi, takut dosa menyembunyikan ilmu. Karena Nabi SAW menyatakan, man kata ma'ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu di saat manusia butuh kepada ilmu itu, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Mu'adz takut akan hadis ini. Bukankah Nabi melarang? Nabi SAW melarang ada sebab, yaitu Allah yattakilu, agar mereka itu tidak itikal. Itikal artinya salah faham terhadap hadis ini, lalu dipraktekan dengan kekeliruan karena kesalahpahaman tadi. Untuk menghindari ini, Mu'adz hanya menyampaikan kepada orang yang dijamin tidak akan salah faham terhadap hadis ini. Kata Mu'adz, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhulin nar aw dakhalal jannah." Wa fi riwayatin dakhalal jannah wa lam tamassahun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, ikhlas dengan keyakinan dari hatinya, maka dia tidak akan masuk neraka, atau dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat lain, neraka tidak akan mungkin bisa menyentuhnya. Hadis ini sudah kita pernah jelaskan, sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disampaikan yang isinya Allah menjamin seseorang dari api neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dijamin dimasukkan ke dalam surga, asal pertama dia syahadat la ilaha illallah, yang kedua ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di mana letak itikal atau kesalahpahaman orang tentang hadis ini? Kesalahannya adalah asal mengatakan la ilaha illallah tidak akan ke neraka. Sudah saja dia zikir la ilaha ribuan kali, dia tidak sholat, tidak shaum Ramadan, tidak zakat atau haji, walaupun sudah terkena kemampuan sudah memberi sampai kepada kemampuan untuk haji dan zakat, tapi enggak. Dia dosa, dia maksiat, dia tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Lalu ditegur, kamu tahu ini dosa dan maksiat? Tahu, tapi kan saya sudah mengatakan la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha secara ikhlas, kata Nabi SAW, tidak akan tersentuh api neraka. Walaupun dia banyak dosa dan maksiat. Mungkin enggak ada orang yang memahami demikian dari hadis itu? Ya, ini yang disebut dengan itikal. Maka Nabi mengkhawatirkan orang itikal jangan disampaikan. Kalau mau menyampaikan, sampaikan kepada orang yang tidak akan salah faham. Sama saja dengan yang seperti ini, siapa orang yang sholat, dia akan masuk surga. Mungkin gak ada orang yang salah faham dengan hadis ini? Ya mungkin. Ah udah aja sholat tanpa harus wudu, kalau junub dia tanpa harus mandi, yang penting sholat. Ini hadisnya. Kemudian dia jamin, dia meyakini dirinya masuk surga. Enggak begitu. Maksudnya siapa yang sholat masuk surga itu sholat yang memenuhi rukunnya, memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, dia harus berwudu, dia harus menghadap kiblat, dia harus menutup aurat dan seterusnya, itu syarat sahnya sholat. Rukun-rukunnya juga diapakan, dipenuhi dari mulai takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Kalau ada orang yang sholat, rukunya dilewat, sujudnya dilewat, sholat bukan? Sholat. Tapi enggak sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Orang sholat tapi gak baca al-fatihah, begitu takbir Allahu Akbar Yasin lalu suruku dia, itu sholat apa bukan? Sholat. Tapi tidak sah karena ada satu rukun yang terlewat, yaitu apa? Bacaan al-fatihah. Tidak sah sholatnya karena rukunnya terlewat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka tidak sah sholat itu. Walaupun tidak sah tetap namanya sholat. Nah, jadi siapa yang sholat masuk surga, maknanya sholat yang memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat. Sholat yang makbul di sisi Allah, diterima, ya ikhlas. Sekarang ada orang sholat tapi riya, sah tidak sholatnya? Sah. Sah ibu, ada yang tidak, sah sholatnya. Riya, tapi sholatnya sah. Tapi walaupun sah, tidak diterima oleh Allah SWT. Ada orang sholat, tapi di dalam sholatnya melamun. Dalam sholatnya nginget-nginget masa lalu. dievaluasi. Aduh, kemarin itu salah, harusnya begini. Allahu Akbar. Nah, nanti kalau besok lagi saya akan begini-begini, subhanallahu liman hamidah. Salatnya sah apa tidak? Sah. Tapi sahun dia. Salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla walaupun sah. Mana ditolak? Tidak diberi pahala, tidak menggugurkan dosa. Nah, itu salat tetap. Makanya makna siapa yang salat tapi akan masuk surga, makna salat yang makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengatakan la ilaha secara ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, dia akan masuk surga, dia tidak akan tersentuh api neraka. Bukan sekedar la ilaha illallah di bibir, di lisan semata-mata, tapi la ilaha illallah yang teraplikasi dalam amal. La ilaha illallah yang terwujud dalam bentuk ibadah dan perbuatan. Mengatakan la ilaha illallah tapi minta ke kuburan. Kamu tahu ini dosa? Tahu, tapi kan saya sudah mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, dan saya ikhlas. Makanya 10.000 kali semalam. Tidak akan tersentuh api neraka. Tahu ini salah, ini dosa. Tahu ini keliru, tahu ini melanggar, tapi sudah ada jaminan. Orang ini itikal. Orang ini salah faham dan salah fahamannya diaplikasikan. Makanya Mu'adz seperti dalam posisi yang buah simalakama. Memakan buah simalakama. Saya enggak tahu mana simalakama apa ya. Buahnya kayak apa? Dimakan ibu yang mati, tidak dimakan bapak yang mati, dijual dua-duanya mati. Nah, disampaikan orang takut itikal, tidak disampaikan takut menyembunyikan ilmu. Akhirnya disampaikan, tapi kepada orang yang dijamin tidak akan itikal. Sampaikan dan kalian jangan salah faham. Di antara hadis yang menjelaskan ini adalah hadis dari Umair Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi, sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat kepadaku dari kalangan umatku satu kali solawat. Satu kali. Mukhlisan min kalbi, dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Dan ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak solawat sebanyak mungkin. Kapan saja. Terutama malam Jumat dan hari Jumat. Siapa orang yang bersolawat kepadaku secara ikhlas dengan satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Allah angkat orang itu 10 derajat kemuliaan karena solawatnya. Allah akan catatkan bagi dia 10 kebaikan dan Allah akan hapus bagi dia 10 kesalahan. Satu kali solawat tuh kepada Nabi SAW. Ya, ketika umpamanya kita ngobrol di tengah-tengah obrolan ada jeda, kita salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kebaikan dituliskan, 10 dosa dihapuskan, 10 tingkat dinaikkan, dan Allah bersalawat kembali kepada kita 10 kali. Itu harus hanya 1 kali salat. Bayangkan kalau kita lebih banyak salawatnya. Perbanyak salawat, akhi, ukhti. Kapan saja, di mana saja. Selama di tempat yang layak. Kalau di WC, jangan. Sambil ngeden, kemudian salawat. Enggak boleh. Di tempat-tempat yang layak. Ya. Setelah kita sering menyampaikan hadis dan keutamaan salawat, kita bersalawat setiap kali kita mendengar atau menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Masih ada aja yang mengatakan kelompok anti salawat. Ada. Itu mah kelompok anti salawat, anti yasinan. Padahal kita pasti baca surah Yasin. Ketika kita melewati surah Yasin ketika ngehancak bacaan Al-Qur'an, ngehancak tenaun atulah. Ketika kita menghancak bacaan Al-Qur'an. Sampai ada tuduhan Quran orang Wahabi mah enggak ada surah Yasinnya. Keji bangetnya saking ingin puasnya. Biarin aja. Ada satu kisah nih. Ya. Diceritakan oleh Al-Qadhi Iyad. Ada sebuah kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Susunan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad pernah bermimpi itu. Ada seorang alim yang soleh namanya Amr bin Laits. Amr bin Laits itu seorang yang dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah. Suatu saat mati. Lalu Al-Qadhi Iyad bermimpi bertemu dengan Amr bin Laits ini dalam mimpinya. Ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Dalam mimpinya Al-Qadhi Iyad ini tahu sadar bahwa orang ini sudah mati. Kemudian bertemu dalam mimpi. Enggak lari. Karena dalam mimpi masih hidup. Ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu di alam kubur? Orang ini menjawab, "Asyraqtu yauman min jabalin ala juyushi fa'ajabatni kasratuhum. Fatamannaitu anni kuntu hadartu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanasartu wa antuhu fasyakarallahu li wa ghafarali." Ini menjadi apa namanya dalil tentang bahwa niat tanpa amal asal niatnya benar itu bisa meraih pahala sama dengan kalau dia beramal. Kata dia, suatu hari waktu di dunia, waktu aku masih hidup, aku ini apa namanya berdiri di atas sebuah gunung. Lalu aku membayangkan, aku melihat satu pasukan yang sangat besar, banyak tentara yang amat sangat besar. Fa'ajabati katsratuhum, aku kagum atau aku sangat takjub dengan banyaknya jumlah pasukan tersebut. Saking banyaknya, mungkin ratusan ribu atau jutaan. Fatamannaitu, lalu aku berangan-angan, seandainya itu adalah pasukan musuh yang akan menyerbu Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Aku berangan-angan seandainya aku hadir dalam perang itu di samping Rasul SAW, aku akan melindungi beliau. Aku korbankan jiwa ragaku untuk melindungi beliau, untuk menolong, untuk membantu. Itu baru angan-angan. Seandainya aku mengalami itu, aku akan menjadi pendamping dan pelindung Rasul SAW. Hanya angan-angan, karena enggak sejaman kan. Ya, dia orang tabi'in. Nabi SAW tidak berjumpa. Tapi dia berangan-angan. Seandainya ada kesempatan aku berperang dengan Rasul SAW, hanya cita-cita, keinginan, niat, aku akan menjadi pelindungnya. Dengan angan-angan itu, Allah mengampuni dosa-dosaku. Allah membalas tekadku seperti itu dengan cara mengampuni dosa-dosaku di alam barzah dan di alam akhirat. Dari sini Al-Qadhi menyatakan bahwa orang berniat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh walaupun tidak diamalkan karena tidak memungkinkan, Allah akan pahalai. Asal niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ini pernah kita bahas ketika menerangkan tentang hukum mengatakan seandainya. Kan dilarang mengatakan kata-kata apa? Seandainya, mengatakan lau, ya. In asabaka syai'un falataqul lau kuntu kadza lakana kadza. Walakin qul qadarullah wa masya'a fa li anna lau taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa musibah, kejadian yang tidak mengenakan, jangan sekali-kali mengatakan seandainya, seandainya tadi saya begini enggak akan kejadian begini. Seandainya saya tadi tidak begitu, maka hasilnya akan ini. Itu enggak boleh. Tapi katakanlah ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena perkataan seandainya membuka amalan setan. Tapi sudah pernah kita rinci. Mengatakan kata-kata seandainya yang terlarang itu, pertama kalau dalam rangka merubah syariat. Terus coba seandainya sholat itu jangan 5 kali ya, 2 kali aja sehari. Ini saya ringan, nah, gak boleh mengkritik, menggugat syariat. Seandainya ya Ramadan ya apa, saum itu jangan sebulan lah, keberatan. Udah aja 1 minggu 2 kali wajib dah. Itu menggugat, seandainya dalam rangka menggugat syariat, gak boleh. Kata Ahwat nih, seandainya ya poligami itu jangan sunnah lah. Jadi saya deg-degan. Itu menggugat syariat apa bukan? Iya, gak boleh. Atau Iwan, seandainya ya poligami itu jangan sunnah, wajib lah. Kalau enggak dosa. Itu gak boleh. Ya. Jadi seandainya dalam rangka menggugat syariat itu gak boleh. Kedua, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi, gak boleh. Kita mengalami kejadian, itu sudah takdir Allah. Lalu kita gugatlah, seandainya tadi kita gak kesini, ini gak akan celaka gini kita. Itu menggugat takdir, itu kan takdir. Gak boleh seperti itu, ya. Termasuk, nah ini yang ketiga yang ada kaitan, mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan keburukan, gak boleh. Seandainya saya kaya dan banyak uang, ya, wah udah, saya akan pilih bodyguard-bodyguard dari wanita terlatih dan cantik sekeliling saya. Saya akan tidur tiap malam di hotel berbintang 7, ngarah liur. Saya akan booking wanita-wanita cantik semahal apapun, walaupun 80 juta. Uang saya miliaran umpamanya. Ah, itu mengandaikan keburukan, nggak boleh. Ahwat meni heboh begitu, kenapa? Mengandaikan keburukan nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosanya sama loh, dosanya sama, walaupun tidak berbuat. Kenapa tidak berbuat? Karena nggak mampu. Yang ada dia cuma punya uang 8.000 perak. Untuk ongkos itu juga PP. Dan sisanya kalau ada diberikan kuota 5.000. Umpamanya. Maka tidak boleh. Nah, termasuk yang dianjurkan, yang dibolehkan bahkan bagus mengatakan kata-kata seandainya untuk sebuah kebaikan. Ini boleh dan bagus. Umpamanya kita melihat seseorang kaya raya, tapi selain kaya raya dia itu dermawan, uangnya banyak miliaran. Ketika melihat orang fakir miskin dia kasih, ketika melihat orang lagi bangun masjid dia samperin, ini anggaran masjid berapa, sudah ada dananya belum, udah tapi sebagian, berapa sisanya, cuma 200 juta saya kasih 500 juta bangun yang lebih megah. Ada pesantren yang mau dibangun, diumumkan di radio dan di pengajian. Berapa anggarannya? Cuma 12 miliar. Bikin yang 20 miliar. Nih saya uangnya. Umpamanya, ada orang kaya begitu, dermawannya luar biasa, ahli ibadah. Lalu kita berangan-angan, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan seperti dia. Seandainya saya sekaya dia, saya pun akan sedermawan dia. Saya akan bantu semua pembangunan masjid. Saya akan bantu semua pembangunan pondok-pondok pesantren dan akan permegah. Tidak hanya biaya bangunan, bulanannya saya jamin. Saya yang membiayai semua operasional bulanannya. Dan itu dia niatkan dengan sungguh-sungguh. Benar, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bukan basa-basi baso. Dan dia sudah buktikan ketika dia punya 100.000 rupiah. Ada kenceleng lewat, dia bagi 2. Masukkan setengahnya lagi untuk ongkos dia pulang. Maksudnya 50 ribuan. Bukan selembar disoekin. 50 ribuan, masukkan 50 ribu ke kenceng, 50 ribu untuk keperluan dia. Ketika dia punya umpamanya cuma 10 ribu, ongkos pulang 5 ribu. Dibagi 2, 5 ribu masukkan ke kenceng, 5 ribu untuk ongkos pulang. Setiap kali dia melihat ada orang yang kelihatan fakir, miskin gitu ya, orang pada makan ini cuma ngelel aja gitu ya, melet-melet, cuma nelan ludah. Antum kok gak ikut makan? Ingin sih, tapi bokeh. Ah udah, antum makan, nanti saya yang bayar ya, maksimal 5.000. Karena ya itu yang dia punya. Dia kelihatan dermawan. Berapapun uang yang dia punya keluar untuk infak sedekah dan menolong fakir miskin. Lalu dia berkata, seandainya saya kaya raya, saya akan bantu semua pembangunan masjid, ma'had atau semua aktivitas dakwah. Saya akan bantu orang fakir dan miskin. Percaya enggak? Percaya, karena dia sudah terbukti punya berapapun dia keluar infak sedekahnya. Tapi kalau orang itu gak pernah, dia punya nih, Soekarno-Hatta banyak, ada cancel yang lewat, gak ada receh, gak ya. Dan sengaja dibawa, receh ada di mobil, receh ada di rumah, tapi sengaja, ya. Dikira receh di rumah atau receh di mobil itu untuk Pak Ogah gitu, yang tebal-tebal Soekarno-Hatta untuk cancel, disangkanya begitu. Gak keluar juga, ya. Pas umpamanya orang-orang makan, dia juga makan, ada orang gak makan. Kamu gak makan, kenapa? Bokeh, sabar aja ya. Padahal dia punya untuk membantu dia, ya. Dia pakai mobil, ada orang lewat yang tadi sama-sama. Kemana? Pulang. Di mana pulang? Oh ternyata tetangga. Kenapa jalan kaki, gak ada angkos? Ya, selamat olahraga. Gak dibawa, gak diajak, gak dikasih ongkos, pelit. Lalu dia berkata, kalau saya punya uang miliaran, saya akan bantu masjid itu. Gombal, bohong. Sekarang saja gak pernah infak, gak pernah sedekah walaupun ada, ya. Jadi orang yang mengangan-angankan sebuah kebaikan, hanya angan-angankan, karena dia gak mampu. Tapi sungguh benar, kalau itu terjadi dia akan lakukan, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang mengamalkan apa yang diangankan. Dan ini efek dari niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bisa meraih pahala sama dengan pahala mengamalkannya walaupun dia tidak mengamalkan, hanya niat karena ketidakmampuan, ya. Inilah yang kedua, buah manis yang kedua. Ketiga, Selasa depan, 3,5 jam lagi waktu yang kita miliki sekarang, kita masuki sesi tanya jawab. Mana Nendi? Barakallahu fiik Ustaz wa fiika barakallah. Mau tanya, anak tertarik menikahi akhwat teman anak. Anak sudah tahu wajahnya, ngintip kayaknya. Sudah tahu sifatnya, sudah tahu riwayat penyakitnya lewat orang ketiga. Apakah anak harus ta'aruf lagi atau boleh langsung khitbah? Langsung saja kalau dia yakin bahwa akhwat ini baik berdasarkan informasi dari kawan dekatnya. Cepat, nanti kesamber orang loh. Nanti nyesel gitu ya. Segera langsung WA dulu atau telepon. Ukhti, saya sudah istikharah. Ya, hasilnya, kesimpulannya, pilihannya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah lagi. Kata si akhwat ini, tolong minta CV dulu plus kontak person orang terdekat dengan antum. Sahabat antum siapa? Kalau perlu ustaz yang mengenal antum siapa? Tanya ke ustaznya. Kalau teman-temannya mungkin bisa disogok. Nanti kalau ada akhwat nelpon ya, bilang yang baik-baik saja. Bisa begitu. Kalau ustaz enggak ya, tanya ustaz yang mengenal antum siapa. Nanti ditelepon dulu orang itu untuk, nah, kalau sudah bagus istikharah, oke, langsung segera boleh, saya tunggu akhi di rumah. Bilang ke orang tuanya gitu ya. Kalau ditunda-tunda dengan alasan ta'aruf seperti itu, disambar orang baru tahu rasa. Bolehkah sholat istiqoroh? Bukan qoroh, khoroh, pakai kho bukan qaf. Sholat istiqoroh karena ragu akan pilihan. Ia dianjurkan. Bukan hanya ada dua pilihan, tapi hanya satu pilihan. Tapi kita gak tahu pilihan itu baik ataukah buruk bagi kita. Menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Maka ya sholat istiqoroh. Karena salah satu isi doa istikharah Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa barikni fihi. Ya Allah, seandainya perkara ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat dari urusan ini takdirkan dia untukku dan barokahi aku di dalamnya. Kan gitu. Jadi bukan hanya dua pilihan, satu pilihan juga istikharah. Apakah ini baik untuk kita ataukah tidak, ya. Kenapa tahiyat akhir ketika sholat dua rakaat atau sunnah seperti tahiyat awal? Maksudnya duduknya gitu ya. Mungkin kenapa, apakah sholat yang dua rakaat baik sunnah ataupun fardu? Yang fardu yang dua rakaat apa? Subuh atau jumatan ya. Apakah duduknya itu tawarruk atau iftirash? Kalau iftirash seperti duduk antara dua sujud. Kalau tawarruk bahasa Sundanya emok. Itu tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Nah sekarang duduk tahiyat akhir tapi yang dua rakaat. Apakah iftirash ataukah tawarruk? Ulama ikhtilaf. Mayoritas jumhur ulama menyatakan iftirash. Imam Ahmad berpendapat demikian. Seluruh masyayikh zaman Kiwari berpendapat demikian. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani sepakat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-tahiyyat fi kulli raka'atain wa thana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna thumma qa'ada alaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu at-tahiyyat di setiap dua rakaat baik awal ataupun akhir. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, lalu duduk di atas dua kaki itu. Itu iftirash apa tawarruk? Iftirash. Baik yang dua rakaat tahiyat awal ataupun dua rakaat tahiyat akhir. Itu selalu demikian. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dipegang oleh Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Umm. Ini juga yang dinukil oleh Syekh Al-Albani tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan tawarruk. Beliau menyatakan setiap tahiyat yang diakhiri oleh salam berapa rakaat pun maka itu tawarruk. Lalu beliau menukil beberapa hadis tentang hal ini. Berapa rakaat pun, satu rakaat, tapi itu tahiyat akhir, maka tawarruk. Ada salat satu rakaat? Ada. Salat apa? Witir, atau tiga rakaat, atau lima rakaat, atau dua rakaat, atau empat rakaat. Berapa rakaat pun, kalau itu tahiyat akhir, ya bukan tahiyat akhir, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, atau tahiyat yang diakhiri oleh salam, maka tawarruk. Kalau tahiyat itu tidak diakhiri oleh salam, maka iftirash walaupun tahiyat akhir. Contoh. Ada tahiyat akhir tapi tidak langsung salam. Ada tahiyat akhir tapi setelah beres tahiyat tidak langsung salam. Ada? Ada. Apa? Kenapa? Harus sujud sahwi. Salatnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Tapi karena ngelamun lupa tahiyat awal ya. Setelah 2 rakaat harusnya tahiyat awal, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Setelah berdiri ingat, "Loh, harusnya tahiyat awal." Lanjutkan. Umpamanya itu maghrib. Kemudian setelah 3 rakaat dia tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir salam langsung atau tidak? Tidak, maka duduknya iftirash. Walaupun tahiyat akhir, karena tidak langsung salam. Setelah beres tahiyat akhir harus sujud sahwi, maka duduknya iftirash walaupun tahiyat akhir. Jadi yang menjadi patokan itu diakhiri oleh salam atau tidak. Berapa rakaat pun itu, ya. Ini apa namanya pendapat yang kedua. Walhasil ini adalah masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ustaz, ya. Bismillah, Ustaz, seperti apakah bentuk jihad untuk masa sekarang ini? Ketika tidak ada perang, bentuk jihadnya adalah belajar ilmu dan dakwah. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan dakwah. Karena ada jihad perang pemikiran sekarang. Banyak syubhat yang terlontar. Syubhatnya tidak hanya dari orang-orang kafir, tapi juga dari sama muslim. Tidak hanya dari orang muslim yang awam, tapi orang-orang muslim yang berilmu. Menebar syubhat yang sangat menyesatkan. Itu gak bisa diperangi dengan pedang. Diperangi dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan argumentasi, dengan hujjah. Nah itulah jihadnya. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Man kharaja min baitihi yaltamisu fi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dianggap sedang di jalan Allah sampai dia pulang. Itulah jihadnya kita di masa yang tidak ada peperangan dengan orang kafir, dalam arti perang fisik, enggak. Tapi jihadnya adalah dengan dakwah. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad sudah Allah perintahkan ketika di Mekah. Sebelum ke Madinah. Padahal di Mekah masih lemah, tapi jihad di Mekah adalah dengan apa? Dengan dakwah, dengan ilmu, dengan belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ya. Itulah jihad kita pada masa seperti itu. Apa landasan perang ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena perebutan kekuasaan atau kekuasaan atau dikarenakan apa? Tergantung. Perang Badar, perang Uhud dan perang Ahzab beda alasannya. Kalau perang Badar alasannya adalah tadinya tidak berniat perang Badar tuh. Tapi mencegat rombongan Abu Sofyan yang habis berdagang dari Syam pulang ke Mekah melalui dekat Madinah. Dan itu adalah harta kaum muslimin yang sengaja ditinggalkan di Mekah. Karena ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy melarang membawa apapun kecuali hanya perbekalan di jalan. Tanahnya, rumahnya gak boleh dijual, usahanya gak boleh dioverkan. Semuanya harta-harta harus ditinggalkan. Itu harta kaum muslimin. Karena lemahnya gak bisa apa-apa, udah ditinggalkan. Makanya pas rombongan Abu Sofyan pulang dengan membawa harta dari harta mereka yang dikembangkan, didagangkan di sana, dicegat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apa yang terjadi? Yang terjadi Abu Sofyan mengutus orang ke Mekah meminta bantuan pasukan. Akhirnya mereka mengirim 1000 orang. Darurat perang. Kalau perang Uhud sebaliknya kaum kafir merasa wiwirang di kolong catang akibat perang Badar. Mana wiwirang di kolong catang apa? Malu karena kalah perang waktu perang Badar. Dengan jumlah yang 3 berbanding 1. Kaum muslimin 300, kaum kafirin 1000 orang, tapi kalah. Malu enggak? Bingit semalunya. Mereka dendam. Disiapkan pasukan lebih kuat, lebih besar. 3000 orang. Menyerbu kemana? Ke Madinah. Nabi SAW bermusyawarah. Ini mau ditunggu di Madinah atau perang keluar? Akhirnya disimpulkan, udah kita sambut di jalan. Jangan di sini, berbahaya. Banyak anak-anak, banyak wanita, banyak fasilitas umum, nanti rusak. Akhirnya disongsong. Maka dipilihlah Uhud sebagai medan perang. Itu untuk menahan serangan kaum kafir. Ya, diserang mereka, terjadi peperangan. Kaum muslimin 700 orang, tadinya 1000 orang. Tapi 300 di antara orang-orang munafik. Orang-orang kafir 3000 orang. 3 berbanding 1000, masih 1 banding 3. Ya, lebih dikit. Orang-orang munafik di tengah jalan ngeper. Dia balik lagi. Mengundurkan diri dari medan perang, tinggallah 700 orang. Dengan 700 orang ini, pasukan kaum muslim menghadapi kaum kafir yang 3000 orang. Itu penyebabnya. Kalau perang Ahzab atau perang Khandaq beda lagi. Kaum muslimin digempur oleh berbagai macam gabungan dari suku bangsa di Arab. Bertahan di Madinah. Jadi motivasi atau alasan perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja berbeda-beda. Nah, terakhir kita kemarin menerangkan perang Mu'tah. Berapa lawan berapa? 3000 melawan 200.000 orang. Apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan adalah utusan Nabi ke sebuah negeri kecil di daerah yang namanya Mu'tah itu dibunuh oleh si penguasa di sana, agamanya Kristen. Di bawah kekuasaan Romawi. Dia negara kecil tersendiri. Tapi di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Nabi mengutus orang 3000 untuk menggempur itu. Ternyata dia minta bantuan ke beberapa kabilah yang seagama-agamanya Nasrani. Beberapa kabilah Arab yang bangsa Nasrani. Maka dikumpulkan 100.000 orang. Minta bantuan lagi ke Kaisaran Romawi. Dikasih lagi 100.000 orang. Genap 200.000 orang. Padahal mereka tahu yang akan dihadapi berapa? 3.000 orang. Karena tahu walaupun 3.000, kecil-kecil cabai rawit. Ya, sedikit cabai rawit sepotong dimasukkan karena coet direndos, seluruh coet menjadi pedas. Dan banyak lagi peperangan-peperangan lain. Apa mungkin di zaman ini kita berjihad perang seperti zaman Nabi? Mungkin, tergantung alasannya, tapi jangan bikin onar duluan. Ya. Tergantung nanti. Ustaz. Iya. Dari Umu Arik di Bandung, pertanyaan, apakah sholat yang tidak khusyuk termasuk azab atau ujian? Bagaimana cara bertaubat dari sholat yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas? Syukron, Ustaz. Umu Arik. Umu Ali. Arik, Arik. Arik. Umu Arik di Bandung. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu azab atau ujian? Azab. Allah menjauhkan hati orang itu dari Allah. Karena dosa-dosa orang itu. Allah berikan kepada pikiran dan hatinya urusan dunia. Karena selama ini orang itu mengabaikan Allah Azza wa Jalla, Allah pun menjauh dari dia. Dia menjauh dari Allah, Allah menjauh dari dia. Dia nanti mendekat selangkah, Allah mendekat dua langkah. Dia mendekat kepada Allah sedepak, Allah mendekat kepada dia dua depak. Begitulah respon Allah kepada usaha seorang hamba. Kalau seorang hamba melakukan sebuah dosa dan maksiat, itu maknanya dia menjauh dari Allah, Allah juga akan menjauh. Kalau seorang manusia melakukan ibadah dan amal saleh, berarti dia mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat lagi. Ya. Karena itu apabila seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya, walaupun dia sudah berusaha, itu menunjukkan Allah Azza wa Jalla menjauh dari diri orang itu. Maka apa yang harus dilakukan? Tobat. Tobat dulu dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita introspeksi diri, kita muhasabah. Apa yang kita lakukan selama ini? Oh, ini yang melalaikan dosa. Maka tobat dari hal itu berubah. Maka insya Allah nanti itu merupakan hasil usaha pendekatan diri kita kepada Allah, Allah akan mendekat lebih dekat lagi, ya. Apakah TNI yang gugur melawan OPM, OPM itu naon? Organisasi Pemerdeka. Oh, itu bugot itu. Pemberontak. Termasuk jihad fi sabilillah, apakah gugurnya insyaallah syahid? Pertama, haram hukumnya menjadi bugot. Bugot itu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Baik pemerintah sah itu zalim, apalagi kalau soleh. Anggaplah pemerintahnya zalim, tapi dia sah sebagai penguasa yang disepakati. Baik caranya benar ataupun salah. Caranya benar umpama dengan kesepakatan semua umat Islam dia harus jadi pemimpin. Oke, benar. Atau umpama salah, dia pemilihan terus curang. Tapi enggak terbuktikan, enggak bisa dibuktikan kecurangannya di pengadilan, lalu sah menjadi pemimpin walaupun dengan cara yang zalim. Maka sah dia pemimpin. Terus dalam memimpinnya dia zalim ke rakyatnya, mengsarakan rakyatnya, ya. Menipu rakyatnya umpamanya dia zalim. Wajib ditaati dalam hal yang benar. Adapun yang keliru yang salahnya jangan. Ya. Nah, kalau memberontak maka pemberontak ini bugot. Tidak boleh untuk diapakan, dibiarkan. Maka harus diperangi. Memeranginya ibadah tidak? Ibadah. Karena demi apa? Menghindarkan ketidakdamaian, ketidakamanan yang bisa kalau dibiarkan bisa lebih meluas. Ada orang yang mau merdeka, biarkan kita dukung. Nanti semuanya ingin merdeka. Negara induknya bisa-bisa bubar, hilang, ya. Papua merdeka. Nanti Sumatera, saya juga mau merdeka. Bali, saya juga mau merdeka. Semua Jawa merdeka. Ada negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah. Nanti DKI negara tersendiri, negara Jakarta. Bahaya enggak? Bingit sebahaya. Enggak boleh dibiarkan. Maka harus diberantas, ya. Memberantasnya karena pertimbangan ini adalah ibadah. Nah, apakah itu jihad fi sabilillah dan apakah orang yang mati di sana syahid, gugur sebagai syahid, tergantung dari motivasi masing-masing. Seperti umpama kita di negara Indonesia dengan kondisi seperti lu perang melawan negara lain, apakah jihad dan syahid? Nah, kalau ini kalau kita membela negara Indonesia karena keislaman yang ada di dalamnya, walaupun keislamannya seperti ini ya lumayan daripada lumayun, daripada lebih parah dari ini, ya, karena Islam yang ada di dalamnya. Sebab kalau negara kita ini kalah kemudian dikuasai oleh asing, Islam bisa musnah. Asingnya itu umpamanya kafir, Islam bisa musnah. Bisa dilarang kita sholat, bisa dilarang kita saum, bisa dilarang para wanita berjilbab. Seperti yang terjadi di salah satu bagian di negara Cina, di Uyghur, ya. Itu yang saum aja dipaksa harus makan. Yang sholat dilarang. Yang berjilbab apalagi. Diintimidasi. Bisa begitu kalau Indonesia kalah umpama. Maka kita jihad karena keislaman yang ada di dalamnya. Maka itu jihad fisabilillah. Matinya adalah syahid. Tapi kalau orang umpama membela negaranya karena negara, bukan karena keislaman. Mau Islam mau tidak umpamanya orang itu hidup di negeri kafir. Kemudian terjadi perangan dengan sesama kafir. Atau kalah malah umpama berperang dengan negara yang Islam umpama, walaupun Islamnya dengan kadar yang minim. Kita berada di negeri kafir lalu membela negeri kafir itu karena negara, bukan karena agamanya, maka itu bukan fisabilillah dan bukan syahid. Jadi yang menjadi alasan utama membela apapun itu karena agama yang ada di dalamnya, ya. Wallahu a'lam. Afwan, ana meminta tolong, tolong doakan ana deh. Ana oleh ustaz dan para jamaah agar ana dicepatkan dan dimudahkan dalam membayar hutang-hutang ana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mudahkan orang ini membayar hutangnya dan melunasi, ya. Kalau sudah bayar jangan pinjam lagi. Dan ibu ana yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Semoga ibunya disembuhkan dari penyakit. Terakhir ya, apa dibolehkan mengharap surga dengan harapan agar bisa melakukan apa yang dilarang selama di dunia? Kalau di surga tidak ada lagi yang dilarang. Ah, pengin mabok dikasih itu apa namanya khamer di sana, tapi gak akan mabok. Ah, pengen berzina, ngapain berzina, istri yang sah banyak, tinggal milih gitu kan. Apa sih yang diharamkan di surga? Gak ada. Semua yang waktu di dunia diharamkan. Mabok, di sana tidak mabok, tapi disebutkan wa min apa namanya wanharin min khamrin ladzatal lisyaribin. Ada sungai-sungai dari khamr di surga. Ini surah Muhammad ayat 19. Wanharin min khamrin, ada sungai-sungai dari khamr. Khamr itu yang bikin mabuk. Tapi ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dalam surat Al-Waqiah disebut la yanzifu anha wala yuqdhafun. Tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Kalau di dunia minuman yang bikin mabuk, ya bikin mabuk, ya juga pusing katanya ya. Pusing bikin mabuk, kadang-kadang muntah gitu kan. Kalau di surga enggak, halal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Judi, ah di sana ngapain judi? Ah, saya mau main game sebab hobinya main game. Di surga saya mau main game. Coba nanti ini yang tukang main game, yang hobi main game. Nikah pengantin baru. Malam pertama, mending sama istri mending main game. Gak akan lagi dipedulikan itu game kalau sudah ada istri. Di surga semua kesenangan yang lebih membahagiakan, menyenangkan daripada main game itu banyak. Ngapain main game? Gak enak. Oleh karena itulah maka sudah masuk surga saja seluruh kebahagiaan akan kita dapatkan apapun jenisnya, ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.